Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 25 Jumadal Ula tahun 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Februari 2018 Masehi. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melakukan salah satu dari amalan-amalan saleh yang diwajibkan kepada kita. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahihah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin fir riwayatil ukhra. Yang namanya menuntut ilmu syar'i, menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah faridah. Kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap muslim wa muslimah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bertalabul ilm, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya adalah nikmat yang besar yang masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat besar ini, nikmat bertalabul ilmi ini disyukuri, la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Akan tetapi di sisi lain, Allah Jalla wa ala mengatakan wala in kafartum. Jika kalian kufur atas nikmat tersebut, tidak menganggap bahwasanya ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar bahwasanya ini adalah nikmat yang patut disyukuri, ketahuilah inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hakikat perjalanan kita di muka bumi ini adalah memang melakukan amalan-amalan soleh, khususnya kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan pada pundak-pundak kita selayaknya hamba Allah jalla jalaluhu. Dan pada kehidupan ini pula Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mempersiapkan sebuah jalan menuju surga. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala pun mempersiapkan jalan menuju an-nar, jalan menuju neraka. Yang mana seorang hamba dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalannya masing-masing. Allah jalla jalaluhu menyebutkan di dalam firman-Nya yang mulia, wa hadainahu najdain, dan telah kami berikan berupa pilihan kepada mereka dengan dua pilihan. Apakah mau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ataukah jalur yang satunya yang dipilih, yaitu kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan yang semisalnya. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, maka silahkan dia beriman, kata Allah jalla jalaluh. Dan barang siapa yang ingin kufur, dipersilahkan pula dia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya kitalah yang menentukan kemana kita akan berlabuh, kemana tempat kembali kita. Apakah ke syurga Allah Subhanahu wa taala ataukah ke nerakanya? Apabila kita ingin berlabuh di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sekian model kenikmatan yang akan disiapkan bagi mukminin al-muslimin, maka tentunya butuh yang namanya pengorbanan. Syurga Allah Subhanahu wa taala bukan sebuah barang yang murah yang bisa diambil, yang bisa digapai oleh siapapun. Harus butuh yang namanya pengorbanan agar seorang bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau dia tidak ingin berkorban pada kehidupan dunianya, dia ingin berfoya-foya, dia ingin menikmati segala macam syahwat duniawiyah, apakah perkara-perkara yang halal ataukah perkara-perkara yang haram sekalipun, maka dia dipersilahkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya di sana ada resiko, konsekuensi yang akan dia tanggung apabila dia mengambil jalur tersebut. Bahkan telah dijelaskan oleh para ulama kita, oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus, bahwasanya yang namanya an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala, huffat bisyahawat, dipenuhi dengan perkara-perkara yang nikmat, dipenuhi dengan perkara-perkara yang menipu. Dan kalau kita mau mengambil perkara-perkara tersebut, artinya kita telah mengorbankan kenikmatan yang abadi yang ada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hakikat dari diciptakannya kita di muka bumi ini hanyalah untuk satu tujuan, bukan dua tujuan. Hanyalah untuk satu tujuan, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan. jalan menuju syurga, jalan menuju neraka. Tapi di ayatnya Allah Subhanahu wa taala mentakid, menekankan diciptakannya para manusia ini hanya untuk sekedar beribadah. Jadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya hanyalah satu. Jalan-jalan yang berkaitan dengan amalan soleh, yang berkaitan dengan perkara-perkara ketaatan. Adapun jalan yang menuju an-nar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk diikuti, bukan untuk ditelusuri, tapi untuk dijauhkan dan agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu yang mereka bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan meninggalkan jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hakikat dari seorang yang benar-benar mengamalkan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan ketaatan adalah orang-orang yang ingin memuliakan dirinya sendiri. Ingin memuliakan diri-diri mereka di dunia sebelum di akhirat. Karena hakikat dari amalan soleh akan mengantarkan seseorang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa dia mulia di hadapan manusia, maka cukuplah dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari amalan soleh. Dan hakikat dari amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan soleh sebaliknya. Berarti dia telah berusaha untuk menghinakan dirinya sendiri yang aslinya sudah mulia. Hakikat dasar dari seorang insan adalah insan yang mulia. Manusia ini adalah khalifah fil ard. Mulia mereka. Diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Sebagaimana ternukil di dalam surah At-Tin. Kemuliaan demi kemuliaan yang dimiliki oleh al-insan. Tidak ada yang bisa menghinakan diri mereka kecuali manusia itu sendiri. Dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian telah diisyaratkan oleh al-Imam Yahya ibn Abi Katsir alaihi rahmatullah di dalam sebuah karya dari al-Imam Ibn Abi Dunya yang berjudul Muhasabatun Nafsi. Di dalam karya tersebut Al-Imam Ibn Abi Dunya menukilkan ucapan Yahya Ibn Abi Katsir alaihi rahmatullah. Kata beliau, kana yuqal, di zaman dahulu, pada generasi-generasi terbaik, dikatakan, ma akramal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah. Tidak ada yang bisa mengikramkan, tidak ada yang bisa memuliakan diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ahana al-ibadu anfusahum, dan tidak ada yang bisa menghinakan diri-diri hamba Allah jalla jalaluh bimitsli ma'siyatillah azza wa jalla. Tidak ada yang bisa menghinakan diri-diri mereka, padahal mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang terpilih, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghinakan diri mereka adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Maka tatkala kita melihat seorang yang hina di muka bumi ini dengan sekian banyak amalan kemaksiatan yang dia lakukan, apalagi yang dia lakukan adalah al-mujaharah, terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, bangga dengan perjudian yang dia lakukan, bangga dengan tetesan-tetesan khamr yang masuk ke dalam perutnya, bangga dengan uang-uang riba yang dia hasilkan, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menghinakan diri-diri mereka. Maka yang kita katakan kepada mereka adalah fala yalumanna illa nafsah. Jangan kamu cela kecuali dirimu sendiri. Tatkala akan kamu dapatkan iqab, azab, an-nar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa disalahkan. Diri kitalah yang telah menghalalkan agar masuk ke dalam neraka. Yang hakikatnya, kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara mengikuti tariq, mengikuti jalan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita pada Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan sebuah bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, la yasubbu walidayhi, tidak boleh seorang mencela kedua orang tuanya. Ada beberapa hadis yang telah kita sebutkan dan alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasannya secara global pada pertemuan terakhir. Maka pada pertemuan kali ini biidznillahi ta'ala akan kita memasuki bab yang baru, bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, babu da'watil walidaini, sebuah bab yang berkaitan dengan doanya kedua orang tua. Dijelaskan oleh para syurrah, orang-orang yang mensyarah karya-karya Al-Imam Al-Bukhari, maksud dari bab yang beliau tuliskan ini adalah bab istijabati da'watil walidain, bab yang berkaitan dengan terkabulnya doa kedua orang tua. Berkata Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqul, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun lahun. Di sana ada tiga doa yang akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fihin, dan tidak ada keraguan akan diijabahnya doa-doa tersebut. Kemudian beliau mulai menyebutkan satu persatu. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, da'watul madzlumi, doa orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, da'watul musafiri, doa orang yang sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Dan yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, wa da'watul walidaini ala walid ala waladihima, wa da'watul walidaini ala waladihima, dan doa kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Ini tiga jenis doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la syakka fihin, tanpa ada keraguan pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatu da'watin mustajabatun lahun, tiga doa yang akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan beliau alaihi salatu wassalam, salatun, tiga doa, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah, tidaklah menunjukkan al-hasr, batasan. Hanya tiga doa ini saja yang akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La. Sebuah kaidah yang penting yang harus kita fahami di dalam ilmu syariat ini. Al-adadu la mafhuma lahu. Yang namanya bilangan-bilangan yang warid dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidak bisa difahami sebagai batasan-batasan. Artinya, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan haqqul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim kepada seorang muslim yang lainnya ada enam, tidak menunjukkan hanya enam. Tidak ada yang ketujuh, tidak ada yang kedelapan, tidak ada yang kesembilan. La, bukan itu yang dimaksudkan. Bilangan-bilangan yang ada di dalam syariat Islam tidaklah menunjukkan batasan. Artinya di sana ada. Tapi kenapa Nabi membatasi hanya tiga doa, hanya enam hak? atau dalam riwayat lain hanya 5 hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kenapa? Min babit tashil wa tamthil, agar memudahkan pemahaman seseorang dan dalam rangka memberikan contoh-contoh nyata dalam sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita melihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam banyak sekali yang modelnya seperti ini, disebutkan bilangan-bilangan. Karena apabila bilangan tersebut disebutkan, akan lebih mudah difahami oleh murid-murid beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum ardhahum, para ashab an-nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Begitu pula kita selayaknya umat Muhammad alaihi salatu wassalam lebih mudah untuk mengingat. Tatkala kita mengetahui hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6, yang kita hafal baru 3, berarti masih ada 3 yang belum kita fahami atau yang belum kita hafal. Begitu pula tatkala kita membahas ada 3 doa orang-orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kedua orang tua dan doa seorang musafir. Hanya 2 yang kita paham, berarti kita memahami ada 1 yang tertinggal. Ada 1 yang tertinggal, yaitu yang ada di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang terzalimi. Ini adalah tariqah, sebuah cara yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diikuti oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum dalam mentadris, dalam mengajarkan ilmu syariat ini kepada para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Karena yang dijadikan target oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah bagaimana ilmu ini bisa sampai kepada umat beliau secara menyeluruh. Kalau target yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau fikirkan hanyalah ashabun nabi yang ada di hadapan-hadapan beliau, orang-orang yang berasal dari bangsa Arab, maka beliau alaihi salatu wasallam tidak akan menyebutkan sabda-sabda yang semisal ini. Mereka adalah orang-orang uqala, orang-orang yang paham dalam lafaz-lafaz bahasa Arab. Tidak perlu dihitung 1, 2, 3, tidak perlu dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi yang dijadikan target oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah umat Muhammadiyah ke depannya. Kita ini adalah orang-orang jahil, apalagi berasal dari bangsa ajam, di luar bangsa Arab. Dengan apa yang ada dari Al-Quran, apa yang ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saja yang bahasanya sangat mudah, sangat simple. Beberapa dari kita masih sulit untuk memahaminya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, menjadi rahmah, tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Karena yang dijadikan barometer ukuran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana umat-umat beliau ini bisa mengambil warisan-warisan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah warisan Nabi alaihi salatu wasallam, hadis-hadis beliau, ilmu-ilmu yang berasal dari An-Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sekali lagi, bilangan 3 doa yang diijabah bukanlah menunjukkan al-hasr atau batasan. Ada di sana doa-doa yang lain. Contoh kecil misalnya, sebuah doa yang dimiliki oleh orang yang berada di Jumat sore. Sebuah doa yang dipanjatkan oleh orang yang berada di Jumat sore. Doa istijabah, doa mustajab. Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat adalah sa'atan, ada sebuah waktu di mana apabila orang berdoa pada waktu tersebut, yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya, ma bainal maghribi wal asri, ma bainal asri wal maghrib, antara waktu asar dengan maghrib, setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Ini doa mustajabah. Apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak masuk di dalam hadis ini. Contoh lainnya, doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang berada pada salat tahajud sepertiga malam terakhir. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya itu adalah tempat mustajabah. Bahkan di dalam hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan apa saja bentuk permintaan yang kalian minta, pasti akan aku kabulkan. Tapi tidak, sekali lagi, tidak disebutkan oleh beliau alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini. Maka bilangan salas, bilangan tiga doa yang mustajabah, bukanlah menunjukkan batasan hanya tiga doa tersebut. Ada doa-doa yang lainnya. Nah, la syakka fihin, sama sekali tidak ada keraguan akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan ijabahnya doa seseorang adalah apa yang sebenarnya diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat kita, khususnya salat lima waktu, salat al-maktubah, yang berisi doa agar kita mendapatkan hidayah. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami jalan petunjuk agar bisa menuju Engkau ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Setelah itu Nabi SAW mengajarkan untuk kita mengucapkan amin bersamaan dengan al-imam. Kenapa lafaz ini dianjurkan oleh beliau SAW? Sekaligus memotivasi orang-orang yang malas mengucapkan amin. Ini perintah dari Nabi SAW. Apa maknanya amin? Maknanya amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah permintaanku tersebut. Diberikan hidayah, dijauhkan dari jalan-jalan orang yang dimurkai, dijauhkan dari jalan-jalan orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma stajib. Kabulkanlah ya Allah. Di sini titik kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Karena isinya doa. Maka ijabahnya doa seseorang, diijabahnya doa seseorang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kembali kepada dia. Kalau dia minta untuk diijabah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang pelit, atau bukan zat yang pelit, afwan. Allah subhanahu wa ta'ala bukan zat yang pelit, bukan zat yang bakhil. Kalau benar-benar kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan. Gak ada sulitnya sama sekali. Akan tetapi terkadang kita yang lalai. Disyariatkan untuk mengucapkan amin, terkadang kita malas untuk mengucapkan amin. Apalagi dalam sholatul fajr, baru bangun subuh, malas membuka mulut. Padahal kalau kita sedikit mengorbankan kemalasan kita, berubah untuk amalan soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah mengabulkan doa tersebut. Agar kita tetap istiqamah di atas jalur al-hidayah, di atas jalur amalan-amalan soleh. Kemudian kata Nabi SAW, da'watul mazlum. Mulai beliau menjelaskan satu persatu, siapa doa, tiga kelompok yang pasti dan pasti, tanpa ada keraguan, akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah doa orang yang terzalimi. Kezaliman adalah kemaksiatan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqul zulm. Kata Nabi SAW, takutlah kalian dari kezaliman. Fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan membawa kegelapan pada diri-diri kalian di hari kiamat. Dan jangan kita menyempitkan pola pikir kita. Yang namanya kezaliman adalah kita memukul orang, merampas hartanya. Kita membunuh orang, kita membunuh tetangga, dan yang semisalnya. Hanya itu. La. Kezaliman sangat banyak sekali. Yang paling sering terjatuh dari kezaliman adalah anggota tubuh kita. Yang paling sering terjatuh dari kezaliman adalah al-lisan. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala menjelaskan bahayanya lisan, beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kuffu alaika hadza, tahan lisanmu ini, jangan banyak bicara. Benar pepatah orang-orang kita mengatakan lidah tak bertulang. Mudah untuk mengucapkan apapun yang keluar dari lisan kita tanpa berpikir panjang. Tatkala kita mengucapkan sebuah lafaz, satu ucapan yang menyakiti hati saudara kita, masuk ke dalam kezaliman. Kalau dia merasa terzalimi, dan tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billah, mendoakan kejelekan kepada kita, mustajabah. Hati-hati. Sangat bisa dan sangat pasti Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa orang yang terzalimi tersebut. Dan yang perlu diingatkan yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah seyogianya, sepantasnya tatkala seorang mendapatkan kezaliman dari orang lain, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang afina 'anil nas, yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan-kesalahan tetangganya, mudah. Tapi kalau dia tidak mau mengamalkan hal tersebut, itu hak dia. Dia dizalimi. Dianjurkan untuk bersabar. Dinasihati untuk melupakan kezaliman tersebut. Tapi kalau dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, da'watul mazlum mustajabah. Doa dia yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki hak untuk tersebut. Dia memiliki hak untuk memanjatkan doa tersebut. Dan doa yang disampaikan oleh al-mazlum tidak melulu berkaitan dengan asu, kejelekan. Bisa dia manfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan doa kebaikan untuk dia atau orang lain. Seperti misalkan ada seorang yang difitnah dengan kejelekan-kejelekan. Yang dia tidak melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Fitnah. Hanya sekedar tuduhan dusta. Maka apa yang disarankan, apa yang dinasihatkan untuk dia lakukan? Yang disarankan untuk dia lakukan seperti yang telah kita isyaratkan tadi, afina 'anil nas. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah memaafkan orang lain. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah qudwah hasanah yang kita miliki. Luar biasa gangguan musyrikin, gangguan kufar, kerabat-kerabat beliau alaihi salatu wasallam menjelekkan Nabi alaihi salatu wasallam, menyiksa, mengganggu Nabi SAW menghalang-halangi dakwah beliau, al-Islam. Akan tetapi kita lihat apakah ada beliau sebagai al-madlum, sebagai orang yang terzalimi. Bagaimana tidak terzalimi? Beliau diludahi. Beliau dilempari kotoran. Jalan yang akan beliau telusuri, dikasih duri. Madlum, terzalimi. Tapi satu pun dari sejarah kehidupan Nabi kita SAW tidak sama sekali pernah menyampaikan al-madlum, menyampaikan doa orang yang terzalimi dengan asu, dengan kejelekan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada tuntunan terbaik, junjungan terbaik pada diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tadi kalau kita merasakan hal itu adalah hal yang berat, ini wajar. Dan kita ingin mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi kita, wajar, itu hak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin akan diijabahnya doa tersebut. Artinya itu tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah alaihi salatu wassalam. Boleh. Maka berhati-hatilah ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah dari yang namanya kezaliman. Karena apa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang telah saya isyaratkan tadi, zulumat. Hakikat dari kezaliman ini adalah kegelapan yang akan kita rasakan pada hari kiamat. Karena di sisi lain, di hari kiamat kita membutuhkan cahaya yang sangat banyak. Rahmat, taufik, hidayah dari Allah yang berlimpah. Karena pada hari tersebut kita tidak memiliki apa-apa. Pakaian tidak kita miliki, harta benda tidak kita miliki, keluarga tidak kita miliki, ayah ibu sudah terpisah. Yang kita butuhkan adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah da'watul musafir. Doa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Seorang yang melakukan as-safar dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kit'atun minal azab. Sesungguhnya safar itu, perjalanan jauh itu hanya segelintir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melakukan sebuah perjalanan safar dari Samarinda menuju Yogyakarta misalkan, atau yang dekat Samarinda menuju Balikpapan dan yang semisalnya, safar-safar yang lainnya. Ana hanya mencoba memberikan tamtsil, contoh. Safar apa bentuknya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kit'atun minal azab. Ini adalah segelintir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita merasakan keletihan, capek, payah, tidak fit badan ini dan yang semisalnya, itu adalah kit'ah, hanya segelintir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya azab Allah Jalla wa ala kelak di akhirat bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan saleh, mengamalkan amalan-amalan kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan dan yang semisalnya, jauh lebih besar dari itu. Segelintirnya saja seperti apa yang kita rasakan pada saat safar. Letih yang luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan as-safar. Ketika melakukan perjalanan, kita seger, masya Allah, nggak merasakan sakit, nggak merasakan letih, fit terus dari awal perjalanan sampai kembali lagi ke kampung halaman. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan azab yang sangat sedikit bisa kita rasakan pada saat kita melakukan as-safar. Karena azab tersebut yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat rahmah kepada para hambanya. Kalaulah tidak kerahmatan dari Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin mereka orang-orang kafir akan diberikan hidup hingga zaman sekarang ini atau hingga saat ini, yang mereka bisa berfoya-foya dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka dapatkan. Itu semua berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada muslimin, terlebih kepada muslimin. Rahmat Allah Jalla wa ala wasi'ah, sangat luas. Maka ketika adanya azab yang segelintir tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ketika safar, kesempatan besar untuk kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa tersebut dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam mustajabah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan apapun bentuknya. Minta keselamatan dunia, minta kenikmatan akhirat, minta dimasukkan syurga, minta rezeki, minta segala macam permintaan. Pada saat kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang segelintir tadi, Allah tidak sia-siakan. Allah balas dengan doa yang mustajabah. Akan tetapi lagi-lagi kita yang lalai. Terkadang mungkin dengan keletihan yang sangat itu kita hanya bisa mengeluh. Betapa capeknya, betapa letihnya dan yang semisalnya. Lupa kita dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kita ingat adalah segelintir azab tadi. Itu yang terus kita ingat. Akan tetapi rahmat Allah Jalla wa'ala yang lainnya berupa kesempatan emas untuk kita menaikkan segala model permintaan kita, segala macam permintaan kita yang akan diijabah dengan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasallam. La syakka fihin. Tanpa ada keraguan sama sekali, pasti akan dikabulkan. Hanya kita yang lalai. Oleh karenanya ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita sebenarnya harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, kalaupun akan mendatangkan keletihan, kelaparan, dahaga dan yang semisalnya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kejelekan pada diri kita, tidak menginginkan kebinasaan pada diri kita. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal-hal tersebut yang seakan-akan dari pandangan mata manusia akan mendatangkan kemudaratan, kelaparan, dahaga dan yang semisalnya, misalkan as-shaum, puasa ataukah salat tarawih yang imamnya berdiri lama. Capek kita, pegel kaki kita. Jangan kita pikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan diri kita ini binasa dengan ketaatan-ketaatannya. La. Justru Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu akan mengangkat derajat-derajat kita. Maka azab, musibah, bala, fitnah yang kita hadapi hubungkanlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seseorang, dia akan diberikan musibah. Akan ditimpakan kepada dia bala, fitnah. Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin dia baik, bukan ingin dia binasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan pada dirinya. Maka banyak-banyaklah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Rabb kita. Dengan segelintir azab pada saat perjalanan kita, safar kita, ada hikmah yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak dari kita lalai, yaitu doa yang pasti diijabah apapun yang kita minta kepada Allahu jalla jalaluhu. Kemudian yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, wa da'watul walidaini ala waladihima. Ini syahid inti dari pembahasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dinukilkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam bab ini, yaitu diijabahnya doa kedua orang tua. Da'watul walidaini, doa kedua orang tua, ala waladihima, kepada anak-anaknya. Kalau kita mau menelaah lebih dalam apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ad-du'a dan disandingkan dengan kata ala, artinya adalah doa-doa kejelekan. Berbeda tatkala lafaz ad-du'a disandingkan dengan kata li. Ad-du'a'u li waladihima misalkan. Doa kebaikan untuk anak-anaknya. Tapi tidak. Seperti hadis yang telah kita ketahui bersama. Bahwasanya anak cucu Adam adalah amalan-amalan anak cucu Adam akan terputus. Afwan. Anak cucu Adam, amalan-amalannya akan terputus. Kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat bagi dia. Ataukah sodakotun jariyah. Atau sodakoh-sodakoh jariyah. Atau waladun salihun yad'u lah. Ataukah anak yang soleh yang mendoakan lahu. Bukan alaihi. Kalau yad'u lahu, lafad ad-du'a disandingkan dengan kata lam, artinya doa kebaikan. Anak cucu Adam, ketika wafat, ketika meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga. Amalan soleh, afwan, kecuali tiga. Ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariah, dan doa kebaikan dari anaknya. Doa kebaikan. Waladun salihun yad'ulah. Tapi kalau di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan di antara doa-doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-du'a atau da'watul walidaini ala waladihima. Doa kejelekan dari kedua orang tua untuk anak-anaknya. Kenapa doa kejelekan dari orang tua? Akibat al-uquq. Akibat durhakanya anak tersebut kepada kedua orang tua. Sehingga kedua orang tuanya tidak sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Keluarlah doa-doa yang jelek. Maka doa tersebut, la syakka fihin, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dari dua sisi hati-hatinya. Seorang anak hati-hati. Jaga orang tua. Jangan sampai mengeluarkan doa-doa yang jelek kepada kita. Banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Banyak-banyak turut apa yang mereka perintahkan. Mereka perintahkan untuk kita bangun sholat fajar. Bangun. Jangan dibantah. Mereka perintahkan kita untuk berjalan ke masjid. Jalan. Mereka perintahkan untuk kita sekolah. Sekolah. Apapun perintahnya di taati. Ini perintah dari kedua orang tua. Kita sebagai anak harus hati-hati dari doa-doa mereka. Dari sisi yang lain, yang harus berhati-hati adalah dari sisi orang tua. Jangan mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek. Bisa jadi kita mengucapkan kepada anak kita, bukan doanya, bukan bentuknya adalah sebuah doa. Kamu ini bodoh. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengijabah hal tersebut. Jadilah dia anak yang tidak pandai. Karena lafaz kita yang kasar kepada anak-anak kita. Haruslah dua keadaan dijaga. Anak-anaknya menjaga orang tua. Jangan sampai mengeluarkan doa-doa yang jelek. Orang tua pun harus menjaga lisannya. Jangan sampai mendoakan apa-apa yang jelek untuk masa depan anaknya. Ini darah dagingnya. Dia yang akan besar, dia yang akan dewasa, dia yang akan beranjak menjadi anak yang soleh. Yang akan bermanfaat untuk kita nanti ketika kita wafat. Ketika ayah dan ibu telah wafat, anak soleh yang bisa menerangi kuburan-kuburan kita dengan doa istighfar mereka. Maka kalaulah kita harus mendidik anak-anak kita, putra-putri kita dengan ucapan-ucapan yang kasar, maka lakukanlah hal tersebut tanpa adanya lafaz yang keluar dari lisan kita. Tahan di dalam hati. Jangan sampai dikeluarkan. Karena kalau sudah keluar, doa. Tahan di dalam hati. Amarah itu tahan. Jangan sampai dilafadzkan. Kalaupun harus ada yang keluar, keluarkan apa-apa yang baik. Jangan jadi bumerang untuk kita. Padahal niat kita bukanlah doa. Akan tetapi menjadi doa. Dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kalau kita melihat apa yang ada di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, uswatun hasanah. Tuntunan terbaik adalah beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Kepada pembantu saja yang tidak ada kaitannya dengan beliau alaihi salatu wasallam. Orang yang membantu hajat-hajat Nabi alaihi salatu wasallam, bukan keluarga, bukan kakak, bukan adik dan yang seterusnya dari hubungan darah. Lah, orang lain. Dijelaskan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang senantiasa membantu Nabi kurang lebih 20 tahun. Khadibun Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menukilkan sama sekali tidak pernah keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam celaan kepadaku. Padahal yang namanya bashar, yang namanya manusia, kita yakin pasti Anas ibn Malik pernah melakukan sesuatu yang tidak serak dengan hati Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tidak sesuai dengan keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi beliau tahan, sabar. Ini tuntunan kita. Kita tidak bisa meminta atau menuntut semua manusia yang ada di kanan kiri kita persis seperti apa yang kita bayangkan. Orang-orang yang ada di kanan kiri kita harus berjalan seperti apa yang kita inginkan. Lah, masing-masing mereka punya akal. Masing-masing mereka punya keinginan. Jalani apa yang mereka inginkan, silahkan. Dan tanpa adanya paksaan. Pada agama saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Lantas siapa kita ingin memaksa orang yang ada di kanan kiri kita? Ingin memaksa anak kita, ingin memaksa istri kita, ingin memaksa keluarga kita, siapa kita? Allah saja tidak memaksa hambanya untuk beragama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk wajib kamu atau harus kamu sholat. Kalau tidak harus disingkirkan dari dunia ini. La. Allah hanya mewajibkan sholat, mewajibkan zakat, mewajibkan puasa. Kita membangkang, siap-siap, an-nar ada. La ikraha fid din. Masing-masing akan diberikan pilihannya. Dan masing-masing akan mendapatkan resiko yang dia jalankan. Maka begitulah, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita sebagai orang tua, sama. Bagaimana Nabi SAW kepada orang lain saja bisa sabar, luar biasa. Belum lagi riwayat-riwayat yang ternukil dari anak-anak beliau, putra-putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana akhlak yang mulia? Bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. "Wa ana khairukum li ahli." Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Al-ahl di sini bukan hanya istri. Al-ahl yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam keluarga di sini termasuk anak-anak beliau. Putri-putri beliau alaihi salatu wasallam. Beliau adalah orang yang sangat sayang. Bagaimana Nabi SAW ternukil dalam sebuah riwayat yang sahihah. Ketika di rumah membantu urusan-urusan istrinya. Bahkan terkadang mengajak main anak-anaknya. Tatkala beliau keluar dari rumah. Keluar dari pintu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Keluar dari pintu Zainab bintu Jahash. Keluar dari pintu Khadijah radhiyallahu ta'ala anhunna. beliau menjadi seorang da'i yang memiliki wibawa yang luar biasa. Di kulli maqamin maqal, setiap tempat ada masing-masing yang harus kita jalani. Di rumah, kita sebagai seorang yang sayang kepada anak dan istri kita, penuh dengan kelembutan. Di luar, di tengah orang-orang kafir, di tengah orang-orang musyrikin, beliau alaihissalatu wassalam dikenal dengan garangnya, ditakutinya oleh kufar musyrikin. Dan para sahabat-sahabat beliau pun asyidda'u 'alal kufar, disikapi oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang keras kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Li kulli maqamin maqal, setiap posisi ada pembagiannya tersendiri. Tidak setiap saat keras, tidak setiap saat lemah lembut. Masing-masing diberikan porsinya sendiri-sendiri. Lihatlah Nabi alaihi salatu wasallam yang marah tatkala diceritakan keadaan Khawarij yang membangkang perintah-perintah beliau alaihi salatu wassalam. Sampai apa yang diucapkan oleh Nabi? Sampai merah wajah beliau. Kilabun nar, kilabun nar. Syarrul qatla tahta adimis sama. Dinukilkan oleh sahabat beliau radhiyallahu taala anhu, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Marah beliau. Kilabun nar kepada kaum Khawarij. Syarrul qatla tahta adimis sama. Bangkai yang paling jelek yang ada di bawah langit. Tapi lihatlah beliau dengan Anas bin Malik tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar sekalipun. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Inilah beliau alaihi salatu wassalam dalam mentarbiyah keluarga-keluarga beliau. Kenapa beliau tidak berkata kasar kepada anak dan istrinya? Beliau adalah yang mampu, bahkan sangat mampu untuk mengucapkan atau mengeluarkan lafaz-lafaz yang kasar kepada al-ahl, kepada keluarga-keluarga beliau. Akan tetapi, ana khairukum li ahli, kata beliau. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga-keluargaku. Isyarat kepada kita agar kita bisa mencontoh apa yang ada di sisi beliau dalam bermuamalah dengan keluarga-keluarga kita, anak dan istri kita. Khususnya adalah yang berkaitan dengan ini, anak-anak kita, putra-putri kita. Jangan sampai dengan lafaz yang kita tidak menginginkannya sebagai doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi anak yang bodoh, dia menjadi anak yang kurang pandai, dia menjadi anak yang membangkang, dia menjadi anak yang seterusnya dari sifat-sifat yang jelek yang mungkin mudah keluar dari lisan para orang tua. Ittaqullaha fi anfusikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita masing-masing. Hadis yang sahih, yang tidak perlu lagi kita ragukan keabsahan hadis ini, yang menunjukkan kepada kita kesimpulan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga keadaan orang yang akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti pembahasan adalah doa kejelekan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ini mungkin yang bisa kita bacakan dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita baca hadis yang kedua yang ada pada bab ini, apa-apa yang berkaitan dengan doa kedua orang tua, khususnya doa kejelekan yang keluar dari lisan orang tua dan itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada riwayat berikutnya Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah akan membawakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman dahulu sebelum diutusnya beliau, yang berkaitan dengan kisah seorang yang bernama Jurayj, yang tatkala globalnya dia dipanggil oleh sang ibu, dia tidak menjawab panggilan ibunya karena dia sedang melakukan sholat sunnah. Karena tiga kali panggilan ibunya tidak dihiraukan, maka sang ibu pun murka kepada dia dan berdoa, engkau wahai Jurayj tidak akan wafat dari bumi Allah Subhanahu wa taala ini kecuali engkau akan dilihat atau dipertontonkan di hadapan wanita-wanita yang hina, para pelacur. Maka doa kejelekan dari sang ibu tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya rumah ibadah yang dimiliki oleh Jurayj tersebut dihancurkan oleh masyarakat sekitar. Dan dia dituduh sebagai seorang az-zani al-ahir. Orang yang telah melakukan zina dengan para pelacur tersebut. Insyaallah ta'ala akan kita rinci pada waktunya biiznillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang naik ke atas. Saya lihat mungkin yang berhubungan mungkin dengan dars, riwayat. Bolehkah merayakan ulang tahun orang tua karena ingin membuat mereka bahagia? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena kebahagiaan orang tua haruslah kita ukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kebahagiaan orang tua harus tunduk kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah. Ketika orang tua Anda bahagia dengan dihidangkannya khamr di hadapan dia, bukan satu albirru. Bukan satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dengan menghidangkan al-khamr ingin membahagiakan orang tua tersebut. La. Al-Qur'an was sunnah harus berada di atas kepala kita, harus berada di atas kepala kedua orang tua kita, harus berada di atas kepala seluruh muslimin. Tanpa ada tawaran. Kalau bahasa di zaman sekarang katanya harga mati. Itulah Al-Qur'an was sunnah. Wa fahmi salaf. Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabat, semuanya harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka kebahagiaan orang tua tatkala berlawanan dengan aturan Allah, berlawanan dengan aturan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, maka tidak mendatangkan kebahagiaan yang hakiki kepada orang tua tersebut. Maka sekali lagi, untuk menekankan jawaban yang telah saya sebutkan, tidak boleh merayakan ulang tahun mereka, yaitu para orang tua. Carilah amalan-amalan soleh yang bisa mendekatkan diri kita dan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda memiliki harta yang lebih daripada merayakan ulang tahun setiap tahun, ditabung, ditabung, ditabung, berangkatkan mereka umrah, berangkatkan mereka haji. Dan amalan-amalan lainnya yang bisa dilakukan oleh seorang anak dalam rangka baktinya kepada orang tua tersebut. Bolehkah kita mencium lutut dan kaki kedua orang tua kita yang awam atau sungkeman? Sujutan yang biasa dilakukan saat lebaran dan sehabis akad nikah sebagai tanda meminta maaf dan memohon ridho orang tua agar didoakan oleh mereka. Sama jawabannya, tidak boleh. Karena sujud dan merendahkan diri kita, membungkukkan badan kita hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita berikan kepada siapapun. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan keadaan suami yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Kalaulah aku dibolehkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, untuk memberikan syariat, seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lainnya, maka yang paling berhak mendapatkan sujud manusia yang lainnya adalah seorang istri terhadap suaminya. Kalau boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang paling berhak adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Karena kedudukan mulia, kedudukan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang suami. Akan tetapi Nabi alaihissalatu wassalam tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal tersebut. Bahkan beliau adalah musyarri', beliau yang menetapkan syariat. Akan tetapi beliau tergantung apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Allah melarang, beliau akan diam dan tidak akan melanjutkan syariat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bahkan beberapa pengalaman yang mungkin kalau kita boleh sedikit bercerita, dari apa yang terjadi pada saat saya mendampingi Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah di daurah Solo kemarin. Ada beberapa tempat yang kita kunjungi, beberapa toko yang kita kunjungi, dan beliau adalah orang yang ma'ruf dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Apalagi yang ada di tengah-tengah Indonesia ini, negara kita yang tercinta ini, NKRI. Banyak sekali toko-toko yang dilantunkan musik di dalamnya. Beliau tidak mau masuk ke dalam satu toko kecuali musik tersebut diberhentikan, dimatikan. Akhirnya beberapa toko menuruti permintaan beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, yang akhirnya tatkala toko tersebut sudah mematikan musiknya, baru beliau mau masuk. Dan kebetulan penjaga toko adalah seorang anak muda yang memiliki umur kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Karena kaget ada orang Arab yang masuk ke toko dia, maka dia menghormati si tamu, menghormati Syekh Abdul Wahid. Maka ketika bersalaman, berjabat tangan, seperti kebiasaan kita, orang-orang Indonesia, membungkukkan badannya. Maka dimarahi oleh Syekh, ditegur. Sampaikan kepada dia, kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sering kita lakukan. Bahkan di tengah-tengah salafiyin, ana sering mendapati hal yang demikian. Tapi ana pribadi belum berani menegur beberapa ikhwah kita. Karena lemahnya keimanan yang ada di sisi ana. Tapi Syekh Abdul Wahid, jazahullahu khairah, hafizahullahu wara'ah, menegur orang awam tersebut, pemuda tersebut. Bersalaman dengan menundukkan badannya. Diingkari oleh Syekh. Jangan. Karena menundukkan badan, apalagi sujud, ini hanya menundukkan loh ini. Dan tujuannya saya tahu, yakin, dia adalah menghormati tamu tersebut, menghormati Syekh tersebut. Jarang-jarang orang Arab masuk ke tokonya dengan pakaian jubah, dengan pakaian yang lengkap, pakaian syar'i. Maka dia menghormati. Akan tetapi, penghormatan tersebut tidak tepat apabila dilakukan kepada sesama manusia. Tidak boleh. Merunduk sujud khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milik orang tua, apalagi milik orang-orang lain. Para ulama yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para ulama itu derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas untuk kita hormati. Tapi tetap beliau memberikan contoh untuk tidak diperbolehkan untuk merundukkan badan, rukuk, sujud selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Apakah doa orang yang safar untuk kemaksiatan juga diijabah? Apakah doanya orang yang safar untuk kemaksiatan juga diijabah? Doanya orang yang safar untuk kemaksiatan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikecualikan dari hadis ini. Karena safar yang dia lakukan sudah bentuknya kemaksiatan. Maka yang dituntut untuk dia adalah bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari safar kemaksiatan tadi. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, tidak jadi melakukan safar maksiatan tersebut, dan dia pulang dalam keadaan musafir ke kampung halamannya, dengan taubatnya tersebut, maka ketika dia pulang, safar menuju ke daerah asalnya, ke kampung halamannya, itulah kesempatan untuk dia banyak-banyak berdoa kepada Allah yang akan diijabah. Akan tapi selama dia melakukan niat untuk kemaksiatan, kemaksiatan, dan kemaksiatan, maka kemaksiatan itulah menjadi penghalang diijabahnya doa. Dan ini mungkin yang terluput dari penjelasan kita. Sebenarnya semua doa bakal diijabah, akan diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ditahan oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah sebab dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia, kemaksiatan-kemaksiatan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya, kalau kita ingin menelaah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, sebelum kita mengucap doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dianjurkan untuk kita meminta ampun. Rabbighfirli, rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Setelah itu baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, kita meminta doa agar kedua orang tua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayang. Tapi apa syariatnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dulu untuk dosa-dosamu dihapuskan. Rabbighfirli, dimulai dari diri kita dulu. Kalau diri kita sudah bersih dari dosa, sudah dikurangi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita sebutkan permintaan-permintaan yang berikutnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syahidnya apa? Rabbighfirli. Diperintahkan untuk kita meminta ampun untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, karena banyaknya dosa, banyaknya kemaksiatan adalah penghalang diijabahnya doa seseorang, penghalang diijabahnya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Afwan, ana mau nanya, bolehkah safar kepada orang tua? Mungkin yang dimaksud bolehkah safar untuk mendatangi orang tua? Kalau itu yang saya pahami, maka bukan hanya diperbolehkan, dianjurkan untuk safar menuju orang tua tersebut, rumah orang tua. Walaupun berjauhan, maka silahkan Anda untuk melakukan perjalanan jauh, safar, untuk meniatkan silaturahim, menyambung tali silaturahmi Anda dengan orang-orang tua Anda. Wallahu'alam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada beberapa yang pertanyaan yang keluar dari materi yang mungkin insyaallah ta'ala akan coba saya jawab beberapa yang menurut saya penting. Adapun sisa pertanyaan insyaallah akan saya jawab pada kesempatan yang lainnya biidznillah ta'ala. Apakah kalau kita membantu orang kafir, non-muslim, berbuat baik pada mereka, kita akan mendapatkan pahala? Tentu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun, sebiji zarrah, sebiji sawi, sedikit saja amalan kebaikan yang dia lakukan, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kepada orang kafir, kepada orang muslim, dan kepada Yahud dan yang lainnya. Kebaikan secara umum, selama itu sejalan kebaikan menurut syariat, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan amalan yang baik menurut dia tapi tidak baik menurut syariat. Ini berbeda. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala? Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang amalan-amalan yang paling rugi yang pernah dilakukan oleh manusia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang tersesat dalam perjalanan dunianya dan menganggap bahwasanya mereka telah melakukan amalan-amalan terbaik yang mereka kerjakan. Seakan-akan secara zahir nampaknya adalah amalan soleh, amalan baik. Akan tetapi hakikatnya bukan amalan yang baik karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Apa yang dimaksud dengan budak dan seperti apa kehidupan budak? Apakah masih ada di zaman sekarang? Budak adalah orang yang diambil dari tawanan perang. Kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, maka budak dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ketika mereka ditawan, kalah dari pasukan muslimin, pasukan Nabi SAW, mereka dijadikan budak. Dan satu saat mereka akan melihat bagaimana keadaan muslimin yang di sekitarnya, yang terkadang mayoritas dari mereka tertarik untuk beriman, bersaksi tentang dua kalimat asyhadah. Kalau yang berkaitan dengan hal ini dia tanyakan, apakah masih ada di zaman sekarang, maka budak sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Budak memiliki hukum-hukum tersendiri. Misalkan kalau dari kalangan budak wanita, maka boleh untuk disetubuhi oleh tuannya. Akan tetapi di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Sudah tidak ada lagi yang namanya budak secara syariat. Kalaupun ada disebut budak, dia budak, dia budak. Apalagi mungkin apa yang dipakai di bahasa Malaysia, budak, budak, dan misalnya, maka itu hanya lughatan secara bahasa. Adapun secara syar'i, maka di zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana langkah-langkah kita menasihati saudara yang masih mengikuti kajian di Roja? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu jawabannya. Ajak mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang benar-benar hikmah, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tendensi-tendensi tertentu. tujuan-tujuan tertentu. Karena yang kita jadikan patokan bukanlah kuantitas, sekali lagi. Dan ini sering saya ucapkan di majelis-majelis, sering saya ulang. Yang kita jadikan target bukanlah kuantitas. Ketika kita menasihati seseorang, jangan kita miliki niat biar jumlah kita banyak. La. Yang kita jadikan target adalah kualitas. Al-Quran, Sunnah, wa fahmus salaf. Apa yang berdasarkan Al-Quran, apa yang berdasarkan Sunnah dan pemahaman para salaf. Ala ra'asihim, ashabun Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Walaupun jumlah kita sedikit, kita akan berjalan. Dan da'watus salafiyah tetap akan berjalan sampai hari kiamat. Maka luruskanlah niat tatkala kita menasihati mereka. Dengan hikmah. Sampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hikmah. Udu'ila sabila rabbika bil hikmah. Wal maw'idhatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Nasihati dengan cara yang baik. Difahamkan. Hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada mereka apa yang mereka fahami. Kalau mereka baru ngaji satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, mungkin belum sampai kepada mereka perkara-perkara yang dinamakan dengan al-wala' wal-bara'. Lantas antum sampaikan, anda sampaikan kepada dia, al-wala' wal-bara'. Bingung dia, apa al-wala' wal-bara'? Apa al-hubbu fillah wal-bughdu fillah? Apa ini? Belum sampai ke sana akal-akal mereka. Al-maw'idha al-hasanah. Nasihati dengan cara yang baik. Sampaikan kepada mereka bahwasanya ikhtilat, bercampur baurnya antara laki-laki dengan perempuan adalah perkara-perkara yang haram. Tidak diizinkan sama sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Silahkan lihat apa yang ada di sisi mereka. Apakah ada ikhtilat ataukah tidak, silahkan kalian sendiri yang menyaksikannya. Video-video mereka tersebar. Ummahat ada di hadapan para pemateri. Al-maw'idha al-hasanah. Sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Sekali lagi, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada mereka apa yang mereka fahami. Kalau mereka belum memahami tentang al-wala' wal-bara', tentang al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, sampaikan perkara-perkara yang menyelisih syariat dari apa yang ada di sisi mereka. Berlebih-lebihan dalam berkawan. Berlebih-lebihan dalam bergaul. Yang Nabi SAW menjelaskan tentang jalisus soleh dan jalisus su'. Teman-teman duduk yang baik dan teman-teman duduk yang jelek. Disampaikan perkara-perkara yang sampai ke akal-akal mereka. Sampai ke pemahaman-pemahaman mereka. Jangan langsung naik ke atas. Pelan-pelan, bertahap. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Cara yang ketiga, setelah diberitahukan dengan hikmah, diberikan nasihat dengan cara yang baik, kemudian yang ketiga adalah dengan jadilhum billati hiya ahsan. Diskusi dengan mereka dengan cara, sekali lagi, yang baik. Perhatikanlah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini dengan maw'idhah hasanah. Ada kaitannya dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi dengan cara yang baik. Diulangi terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat pertama yang dilakukan oleh beliau, yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, Fudu'ila sabila rabbika bil hikmah. Hikmah pun dengan cara yang baik. Maka tiga cara ini sesuai dengan adab islami, sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan kita keluar dari adab yang diajarkan oleh beliau SAW. Dengan cara yang baik, nasihati dan diskusi dengan cara yang baik pula. Jangan sampai mengangkat suara. Jangan sampai memperlihatkan urat leher kita. Teriak-teriak, emosi, jangan. Tenang dalam menyampaikan. Kalau mereka mau mendengarkan nasihat, walhamdulillah. Kalau tidak mau mendengarkan nasihat, walhamdulillah juga. Lasta alaihim bimusayutir. Kita tidak bisa menyetir mereka. Mengatur mereka. Kamu harus menjadi seorang yang ngaji di Gunung Lingai. La. Masing-masing memiliki hajatnya. Ketika mereka mengetahui bahwasanya haula ar-raja'iyun, Al-Hizbiyun memiliki penyimpangan-penyimpangan, mereka akan meninggalkan sendiri. Akan tapi caranya bagaimana? Sampaikan dengan tiga bentuk cara tadi. Jangan harus dipaksa, harus ke sini. Dan dibatasi, yang namanya salafi hanya di Gunung Lingai. La, ikhwati fillah. Ittaqullah fi anfusikum. Kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-salafiyin. Ada di mana-mana. Kajian, aqidah, ahli sunnati wal jamaah. Ada di mana-mana. Di sini ada, di Jalan Elang ada, di RSUD AWS ada. Silahkan. Datangi mana yang ingin kalian datangi. Tidak harus datang ke Ma'had. Kajian-kajian di luar kita ada. Di Muara Badak ada, di Tenggarong ada. Silahkan, pilih. Mana yang mau kalian datangi. Intinya adalah, apa yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Siri. Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu syar'i ini adalah agama. Lihatlah kepada fanduru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama-agama kalian. Mereka akan sadar dengan sendirinya perbedaan antara kita dengan mereka. Dengan tiga cara ini. Nasihat yang baik, memberitahukan dengan cara yang hikmah, dan diskusi sekali lagi dengan cara yang baik. Mereka akan sadar dengan itu semua biiznillahi ta'ala dengan berjalannya waktu demi waktu insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.